Masya Allah. Penguasa yang kejam, kau penuh maksiat, zalim. Yang bagaimana yang boleh diperangi? Masya Allah. Jawabannya barakallahu fikum. Pertanyaan antum ini sudah ditanyakan langsung. Sebentar dulu. Pertanyaan antum ini sudah dulu ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Bukan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Ibn Abi Asim dalam kitab Sunnah dari sahabat yang mulia Abi bin Hatim radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna la nas'aluka aman taqa, man taqa, walakin nas'aluka aman fa'ala kada wa kada wa kada wa kada wa dhakar syar. Ya Rasulullah, kami tidak bertanya kepada engkau tentang penguasa yang bertakwa. Wadih, takwa, soleh, takus ya. Tapi kami bertanya kepada engkau, ya Rasulullah, tentang penguasa yang begini, begini, begini, begini. Dan beliau menyebutkan kejelekan-kejelekan yang ada. Mungkin kalau dibahasakan, kau penguasa yang maksiat, penguasa yang zalim, penguasa yang kejam. Begitu ya. Tapi itu, yang begini, yang begini, yang begini. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan jawabannya kepada kita. Beliau mengatakan, isma' wa atir wa in dhurifa dhahru wa ukhidha maluh fasma' wa atir. Dengarkan, taati penguasamu, walaupun punggung kamu dicambuk, walaupun harta kamu diambil, dengarkan, taati penguasa kamu. Itu jawabannya Rasul. Dan saya yakin jawaban ini enggak cocok. Enggak cocok oleh masyarakat yang enggak tahu ilmunya. Ya apa ya? Kalau ditanyakan sama masyarakat, oh enggak bisa Ustaz, harus kita gitu. Jangan ancang-ancang begini. Rasul enggak demikian. Rasul mengatakan, dengarkan dan taati penguasa kamu. Walaupun kamu dicambuk, walaupun kamu dirampas harta, dengarkan dan taat penguasa. Artinya tidak boleh kamu memberontak, tidak boleh kamu perangi selama dia muslim. Walaupun dia zalim, walaupun dia korup, walaupun dia kecah, walaupun yang jelek-jelek tadi. Walaupun selama dia muslim, dengarkan dan taat penguasa kamu. Ingat kalau perkara yang ma'ruf atau perkara yang mubah, bukan perkara maksiat. Tapi dengarkan, walaupun kamu dicambuk, walaupun dirampas harta kamu. Mau tak kasih contoh yang agak real sedikit, misal. Masya Allah, PT Kereta Api itu punya siapa? Siapa dulu? Punya siapa ini? Yakin? Punya pemerintah? Masya Allah, misalkan, la qadarah Allah, misalkan pemerintah mengeluarkan pemberitahuan kepada masyarakat sekitar rel kereta api, rumah-rumah yang dekat dengan rel kereta api dengan jangkauan 1 km kanan dan kiri, misalkan. Loh, sebentar sih, tenang. Misalkan pemerintah memiliki sebuah proyek besar, yang di rel kereta api jarak 1 kilo ke sebelah sana, 1 kilo sebelah sini, semua dikusur, tidak ada ganti rugi. Sudah saya bilang kita hancur. Akhirnya datang penguasa. Pak, ini semuanya akan dibuldoser. Segera angkat barang atau terangkat barangnya. Loh, yang dibicarakan sekarang bukan penguasa yang bertakwa. Karena itu tanya penguasa yang tidak bertakwa. Kan ya? Ya. Saya kasih contoh sekarang. Lakab darah Allah, semoga jangan terjadi. Ada penguasa yang boleh seperti itu. Yang satu kilo sebelah sana, bluser. Setelah ini, bluser. Kita punya proyek. Tidak ada ganti. Angkat barangmu, atau tak angkat. Apa reaksi antum? Apa reaksinya antum? Reaksinya antum kena pemahaman ISIS atau kena pemahaman Syari? Yang mana ini? Umumnya orang akan tanpa dia sadari akan mengumpat-ngumpat, akan mencela, mencaci lagi penguasanya. Ya kan? Itu umumnya masyarakat tanpa dia sadari sudah kena pemahaman ISIS. Pemahamannya Syari kata Rasul, isma' wa ati, dengarkan taati penguasa kamu, walaupun dicabut punggung kamu, walaupun dirampas hartamu. Datang dengan bodoh yang banyak. Anak barangmu apa akan terangkat dengan abad ini? Daripada tidak dapat apa-apa, angkati semuanya sudah amankan begitu. Pas rumah kamu yang sebodoh seru. Seseorang yang betul-betul di atas bimbingan sunnah Rasul akan mengatakan sami'na wa atha'na dengan tulus walaupun dia menangis, ya, ya nangis yang rumah dia di bodoh seru. Tapi dia dengan penuh rasa ilmu, dengan penuh rasa keimanan, mengamalkan bimbingan Rasul dan mengatakan sami'na wa atha'na. Begitu mesin debunyi, prang, prang, prang, sami'na wa atha'na. Menangis-nangis gitu ya. Sami'na wa atha'na. Sami'na wa atha'na. Tidak ada tidak ada yang namanya umpatan. Tidak ada kecimakian. Tidak ada hujatan. Kata-kata, sami'na wa atha'na. Sampai rubuh semuanya. Nangis tengah karu-karuan. Sami'na wa atha'na. Dengan penuh ketenangan. Syari. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu. Masih kurang? Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu arda. Rasulullah alaihi salatu wasallam memberitakan di akhir zaman nanti munculnya penguasa-penguasa yang semacam ini. Beliau mengatakan saya kunu ba'di umara. Akan ada sepeninggal penanti para penguasa. Wa sayaqumu fihi rijalun. Dan akan tampil di tengah-tengah penguasa itu sosok-sosok penguasa. Yahtaduna bighairi hadi wa yasalluna bighairi sunnati. Mereka tidak terbimbing dengan bimbinganku. Mereka tidak menjadikan sunnahku sebagai sunnahnya dia. Qulubuhum qulubus syayatin fi jismani insin. Hati mereka hati setan dalam bentuk jasad manusia. Itu penggambaran penguasa yang akan muncul di akhir zaman. Katanya para ulama rusak semua sisinya. Tidak kembali kepada kitab Islam, tidak menggunakan sunnah Rasul sebagai pimpinannya, hatinya kayak setan, zalim, korup, kejam dan segala macamnya. Dengan pertanyaan tadi ada semuanya. Ketika itu para rasul tanya, sudah ya Rasulullah, apa yang kau sampaikan, apa yang kau perintahkan kepada kami kalau kami mendapati yang semacam itu? Yang ini mana yang boleh yang diperangi, mana yang gak boleh diperangi? Itu sudah sahabat bertanya, apa yang harus kami kerjakan kalau diantara kami ada yang mendapati seperti ini? Belum memberikan nasihat itu. Isma'u wa ati'u. Isma'u wa ati'u. In aqamu fikumus salah. In aqamu fikumus salah. Dengarkan dan taati penguasa kalian selama dia mengerjakan salat di tengah-tengah kalian. Disebutkan dalam lafaz hadis yang lain dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu arba, hatta tarau kufran bawahan indakum fihi min Allahi burhan. Hingga kamu menyaksikan kekufuran yang amat sangat nyata pada penguasa kamu yang kau memiliki buktinya di sisi Allah azza wajalla. Sampai dia kafir, masya Allah, sampai penguasa itu dinyatakan kafir dengan kekufuran yang sangat nyata yang tidak mungkin lagi ditakwil-takwil. Kalau sudah kafir, ayo membahas. Itu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Mana yang diperangi, mana yang tidak? Jawabannya, selama penguasa kamu muslim, walaupun dia korup, walaupun dia kejam, walaupun dia boleh, walaupun dan walaupun, tidak boleh diperangi. Asik juga ini. Lagi berapi-api, harus berhenti. Allah besar. Ala kulli hal hadza. Ini semua adalah sabda-sabda Rasul. ada dalam kitab-kitab rujukan kaum muslimin, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, dan buku-buku yang lain. Bukan jawaban saya pribadi, saya hanya menukilkan sabda Rasul. Dan kebanyakan muslimin susah untuk menerima yang satu. Itulah yang membedakan antara orang yang punya ilmu dan yang tidak punya ilmu, yang punya iman dan yang tidak punya iman. Maka kalian sebagai ahlu sunnah, sebagai salafiyin, harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat di dalam berbangsa dan bernegara. Jadilah warga negara yang mendengar taati penguasa kalian dalam perkara yang ma'ruf atau dalam perkara yang mubah, bukan dalam perkara maksiat. Sezalim apapun penguasa kamu, walaupun kamu dicambuk, walaupun dirampas harta, dengan ilmu mengamalkan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Ini semuanya karena kinasakumullah, karena keberadaan penguasa di sebuah negara itu kemaslahatan hamba, kemaslahatan negara. Sampai ada sebagian salaf yang menggambarkan situna sanatan ma'a sultanin jair khairun min lailatin wahidatin bila sultan. 60 tahun lamanya bersama dengan penguasa yang zalim, yang kejam, itu lebih baik daripada satu malam saja tanpa ada penguasa. Aku bisa meresapi ya. Kalau sebuah bangsa, sebuah negara, tidak ada penguasanya, tidak ada pemerintahnya, yang ada adalah hukum rimba. Yang kuat malah hati yang lemah. Tidak ada aturan. Semuanya akan kacau. Ada penguasa, ada aturannya. Ini aturannya begini, begini, begini, begini, begini, begini. Umumnya kemaslahatan umum untuk duniawiyah kita. Tidak ada kuat. Zalim, zalimnya dia. Maslahat, maslahatnya kita. Apalagi dikasih kebebasan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Zalim-zalimnya dia, ibadah-ibadahnya kita. Sehingga sangat-sangat besar manfaat sebuah atau seorang penguasa dalam sebuah bangsa dan negara. Barakallahu fikum. Tapi jangan yang zalim dong Ustaz. Iya sih. Maunya juga jangan yang zalim. Tapi katanya para ulama kita, sebab munculnya penguasa-penguasa yang zalim itu dikarenakan rakyatnya yang zalim. Ada yang datang kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pada masa pemerintahan beliau. Pada masa beliau kan banyak perkara-perkara intern kaum muslimin atau peperangan ini. Ada yang tanya kepada beliau, ya Amirul Mukminin, kenapa kok di zaman pemerintahan antum ini kok demikian keadaannya? Beda dengan zaman pemerintahan Abu Bakar Siddiq. Katanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kalau di masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arba, masyarakatnya kayak saya. Kayak beliau Ali bin Abi Thalib. Tapi di zaman sekarang ini rakyatnya kayak kami. Ya? Ketika mendapati suasana negara yang tenang, yang masya Allah, penguasa yang saleh, yang baik, itu digadakan rakyatnya yang saleh, rakyatnya yang taat, rakyatnya yang bagus. Allah akan munculkan di tengah-tengah mereka penguasa-penguasa yang adil, yang saleh. Tapi ketika rakyatnya yang zalim, demo sana, demo sini, hujat sana, hujat sini, rusak sana, rusak sini, gak mau diatur, ya Allah akan hukum mereka dengan hukuman setimpal. Kalau kamu zalim, ya dikasih penguasa yang zalim. Kalau kamu hanya berkhianat, dikasih penguasa yang berkhianat. Kalau hatinya kejam, ya dikasih penguasa yang kejam. Salahmu sendiri. Bagaimana ya? Allahumma sta'in. Ya kalau ada kepingin penguasa yang baik, penguasa yang soleh, solehkan dirimu, solehkan masyarakatmu, solehkan semua warga negara yang ada. Insya Allah Allah akan menganugerahkan kepada kita semuanya, barakallahu'alaikum, penguasa-penguasa yang soleh. Itulah pentingnya dakwah Islam. pentingnya penyuluhan agama, pentingnya disampaikan ilmu agama, bimbingan agama yang benar sesuai dengan Al-Quran, Al-Hadis, sehingga masyarakat yang baik, yang bagus, yang soleh, masya Allah. Tapi jangan sendirinya akan muncul penguasa yang soleh. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Bagaimana cara mengingatkan pemimpin yang korup sementara rakyatnya susah? Pemimpinnya bermegah-megahan dengan cincin 2 miliar. Itu cincin dibeli sama beliau sebelum jadi penguasa atau ketika jadi penguasa? Jangan sebutkan dulu. Beliau naik menjadi penguasa atau menjadi menteri sebelumnya sudah jadi orang kaya. Jadi menteri, tahu-tahu cincinnya 2M, 2 miliar. Dia nanti sudah punya perusahaan maskapai, punya perusahaan ekspor impor dan segala macamnya. Sudah jadi orang kaya sebelumnya. Sudah beli ini. Jangan kan cincin 2 miliar. Punya pesawat banyak. Tahu-tahu dia diangkat sebagai penguasa. Bayangkan, cincinnya 2M. Rakyatnya menderita. Emang punya dia sebelumnya. Allahumma astaghfirullah. Kalau ternyata itu semua didapatkan dari harta korup, terbukti korupsi, atau menegur beliaunya dengan cara yang baik. Rasul mengatakan dalam sabda dan dalam hadisnya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah, Rasul menyatakan dalam sabdanya, man arada ayyam sahalibi sultanin falatubdihi ala niyatah. Barang siapa yang ingin menasihati seorang penguasa, jangan ditampakkan terang-terangan. Jangan di depan halayak ramai. Waliyakhud biyadih. Pak, pegang tangannya penguasa itu. Waliyakhulli bainahu bainah. Menyendiri antara kamu dengan dia. Terus dinasihati. Fa'in qabila fadzak wa illa faqad adzama huwa alaih. Diterima alhamdulillah. Kalau enggak, dia sudah menyampaikan tanggung jawab dia. Jangan cara sama Yusuf. Barakallahu fikum. Hakadanya. Masya Allah. Sampai jam berapa ya ikhwan? Kalau ada orang khawarij yang meninggal, apakah harus disolatkan juga? Secara hukum syar'i, selama dia belum kafir, walaupun dia sebagai orang yang sesat, orang yang banyak dosanya, tetap disolatkan. Dan dimakamkan di kuburan kaum muslimin. Hanya saja tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama dan semisalnya dianjurkan untuk tidak mensolatkannya sebagai bentuk pelajaran bagi yang lain. Jadi kalau ada dari kalangan pemuda-pemuda dan masyarakat muslimin masuk dalam kerangka khawarij, jadi teroris, tidak bakal kami sholati. Mati dibuang, repot urusannya ini. Mati dibuang, mana ini? Ada efek jera di situ. Sehingga yang mensolatkannya adalah keluarga dia pribadi para guru. Allah Ta'ala alam bisawab. Masya Allah. Yang lainnya susah dijawab ya. Yang lainnya susah dijawab. Cukup? Hah? Yang lain susah bisa jawab. Hah? Ada lagi yang lain? Ini sudah. Masya Allah. Ini juga susah. Mohon dijelaskan link-link khawarij di Indonesia. Wah, ini namanya buka-bukaan. Ini insya Allah Ta'ala dari pihak aparatur negara sudah punya datanya. Insya Allah mereka sudah punya datanya. Barakallahu fikum. Jadi insya Allah mudah untuk melakukan tindakan-tindakan cepat ketika ada sesuatu yang meresahkan masyarakat atau dianggap membahayakan masyarakat. Langsung ketangkap semua. Saya tahunya ya dari informasi-informasi pihak aparat negara di tempat kita. Assalamualaikum. Bagian mereka memberikan kepada kita waktu itu beberapa tahun yang lalu, kita rame-ramenya teroris, assalamualaikum, dikasih beberapa lembar di situ. Data. Polisi ngasih kita itu, data. Ada jamaah, ada person, ada tokoh begitu, lengkap dengan alamatnya masing-masing. Pas saya sebutkan, buat polisian sudah punya data yang lengkap. Ya jelas punya, kerjaannya beliau-beliau begitu ya. Nah itu kehebatan pemerintah kita ya. Alhamdulillah gitu. Jadi kalau kepingin tahu, tanya sama beliau-beliau saja. Kalau tanya pemerintah kan gak ada efek samping gitu loh. Kalau tanya sama saya atau sama yang lain ada efek sampingnya ya Pak. Nah kan. Masya Allah. Yang jelas ya Pak, ciri-cirinya aja yang antum pegangin baik-baik tadi. Iya, ciri-cirinya aja. Ataupun data atau segala macamnya itu kayaknya tepatnya bukan di forum umum seperti ini. Forum terbatas. Pondok ini, pondok itu, majalah ini, majalah ini, majalah itu, orangnya ini. Nah itu semuanya ya ada sih di file kepala kita itu ada ya. Bukan di file komputer. Banyak di sini. Nih. Tapi itu tepatnya di forum terbatas. Assalamualaikum. Kecuali kalau pemerintah kita yang menyampaikan apa adanya, itu hak mereka selaku aparatur negara memberikan maklumat kepada masyarakat sekitar dengan langsung tempat-tempat orang-orang yang harus waspadai untuk pembekalan pada masyarakat. Allah Ta'ala alam bisawab. Terakhir, menyimpang dari pembahasan. Bagaimana menjadi makmum sholat yang imamnya adalah ahli bid'ah? Masya Allah. Ahli bid'ah itu ada dua macam. Ada orang yang dikatakan ahli bid'ah yang bid'ahnya itu sudah sampai pada tingkat mengeluarkan dia dari Islam. Ahli bid'ah yang murtad dari agamanya. Seperti ahli bid'ah yang punya pemahaman wahdatul wujud. Manunggaling Gusti Kawula. Itu pemahaman kufur dengan kesepakatan semua ulama. Bahkan dikatakan lebih kufur daripada Nasrani. Kalau orang-orang Nasrani itu kan meyakini apa namanya penyatuan antara Nabi Isa dengan unsur ilahi. Hanya pada Nabi Isa. Nabi Isa itu memiliki unsur ilahi. Tapi kalau manunggaling Gusti Kawula, semua hamba menyatu dengan Rabb-nya. Semua hamba. Nah cuman Nabi Isa lebih kufur. Kalau demikian pemahaman dia, maka dia dikatakan kafir. Tidak boleh sholat di belakang ahli bid'ah yang murtad dari agamanya. Tapi kalau belum, enggak ada pemahaman kufur, pemahaman yang menyimpang sesat begitu saja ya, nanti masih muslim, maka sholat di belakang mereka sah, tidak harus diulangi, sah, tidak boleh diulangi. Barang siapa yang mengulanginya, dialah yang jatuh dalam kebinaan. Tetapi afdalnya, bicara afdaliyah, kita menjadi muslim masjid, musola-musola, surau-surau yang imamnya orang-orang soleh yang tidak ada pemahaman bid'ahnya. Ada afdal, ada boleh. Yang afdal, imam yang terbaik. Ketika tidak ada, yang ada di kampung itu hanya tokoh-tokoh penyimpangan dan segala macamnya. Selama belum kafir, maka boleh sholat di belakang mereka dan sah, tidak harus diulang lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.